فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريين بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمع. ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت أن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بارحة لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وقال حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. إمام نووي mencantumkan bab di dalam Sahih Muslim bab yang ke-15 babun fadlu nafaqati was-sadaqati 'alal aqrabin waz-zawj wal-aulad wal-walidain walau kanu musyrikin. Bab keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kedua orang tua, walaupun mereka walau kanu musyrikin, walaupun mereka itu adalah orang-orang musyrik. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik. Yaqul, dia mengatakan, kana Abu Talha aktsara ansari bil madinati mala. Anas menceritakan bahwa Abu Talhah adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah. Ini orang Ansor yang terkaya. Abdurrahman bin Auf, bukankah dia yang terkaya? Ya, tapi bukan dia orang Ansor, dia orang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf orang Makkah. Wa kana habba amwalihi ilaihi Bayraha. Yang paling dia cintai dari hartanya itu adalah Bayraha. Bayraha itu adalah kebun. Ditafsirkan di sini adalah haid. Dia adalah kebun. Dan haid itu adalah kebun yang sudah di dinding, dipagar. Wa kanat mustaqbilal masjid. Kebun ini menghadap ke masjid. Wa kanat mustaqbalata masjid. Kebun ini di depan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Nabi masuk ke dalam kebun itu dan minum airnya yang tawar, yang baik di dalam kebun itu. Ya. Wa yashrabu min ma'in tayyibin fiha. Qala Anas, Anas mengatakan, lamma nazal hadhil ayah. Ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Baru sampai kebajikan. Kalau kita yang tidak tak pakai, itu yang kita agih. Yang tidak tak makan, itu yang kita berikan. Jadi ada kisah diceritakan oleh seorang ustaz yang saya sangat percaya kepada beliau. Kisah di Indonesia ini, salah satu di Indonesia yang luas ini. Suaminya menikah dengan muridnya. Suaminya berumur kurang lebih pada saat itu. Bukan suaminya yang bertanya. Jadi yang bertanya ini adalah teman suami. Ya. Saya lupa apakah dia hadir waktu pernikahan itu atau dia yang sang istri menelepon yang bercerita ini. Suaminya sudah yang menikah ini berumur 60. Ya Pak. Lah berapa umur Bapak? Ah, 69. Masih dekat-dekat. Menikahi seorang gadis berumur 18 tahun. Katanya si istri, saya yang menikahkan. Karena suami saya sangat saya cintai. Dan mengamalkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya? Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai engkau nafkahkan apa yang engkau cintai. Istri, suami saya sangat saya cintai, saya nafkahkan istri yang kedua, kepada istri yang kedua. Ini bagi istri-istri yang betul-betul mencintai suami ini ya. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha datang kepada Rasulullah. Faqal, dia mengatakan. Jadi ketika ayat ini turun, Abu Talha datang, subhanallah. Apa kata Abu Talha? Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha. Sesungguhnya harta-hartaku yang paling aku cintai adalah harta ini, bayraha, ini kebun ini. Wa innaha sadaqatun lillah. Allahu akbar. Ini adalah sedekah untuk Allah. Yani wakaf. Ya. Ini sahabat, subhanallah, ajib. Setiap ada kesempatan untuk akhirat itu, dia tidak tanggung-tanggung dengan hartanya. Dia sedekahkan dengan Allah. Ya. Lillahi ta'ala. Ini adalah orang-orang yang ingin betul-betul, orang-orang yang rindu dengan surga ini. Karena ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arju birruha wa dhukhruha indallah. Aku berharap kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah. Dia bukan ingin mendapatkan dunia. Dia bukan ingin mendapatkan jabatan. Dia tidak ingin mendapatkan kedudukan. Dia tidak ingin mendapatkan kursi. Dia tidak ingin mendapatkan suara dalam pemberiannya ini. Tapi apa yang didapatkannya? Dia ingin mendapatkan pahala di akhirat nantinya. Ini yang ikhlas. Fadha'aha ya Rasulullah haitsu syi't. Letakkanlah wahai Rasulullah sesuai dengan kehendakmu. Apa yang kamu inginkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Bakh." Ungkapan bakh ini adalah ungkapan yang menjadikan ini adalah masyaallah gitu ya. Ulama mengatakan maknanya adalah ta'zimul amr wa tafkhimuhu. Yani menyikapi ini adalah perkara yang besar. Sebuah ungkapan yang menyebabkan ini, mengibarat ini adalah luar biasa. Apa kata Nabi? Dzalika malun rabih. Ini adalah harta yang keberuntungan. Ada dalam riwayat yang lain dikatakan rayih. Rayih, yakni raha ya ruhu, yang pergi. Yakni rayaha alaika ajruhu wa naf'uhu fil akhirah. Pahalanya dan manfaatnya mengalir atau pergi ke akhirat. Dzaka malun rabih, kata Nabi. Udah ulang lagi. Itu adalah harta yang beruntung. Ini adalah perdagangan yang menguntungkan, gitu. Jual beli yang sangat menguntungkan. Ada lagi kisah sahabat yang lain, ya. Gara-gara ditawarkan oleh Nabi satu batang korma. Imbalannya apa? Satu batang korma di surga. Satu batang korma itu dia beli karena mengganggu anak yatim. Orang yang punya batang korma ini enggak mau jual kecuali harga yang mahal. Apa? Kebun dia jual untuk gara-gara satu batang korma. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan satu batang korma surga. Di surga. قد سمعت ما قلت يا فيها فيها قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. Apa kata Nabi? Aku telah dengar apa yang kau katakan di dalam dalam kebun itu, tentang kebun itu. Aku melihat dalam kau letakkan kebun itu pada karib kerabatmu. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Lalu dia bagi-bagilah. Yani Abu Talha membaginya di karib kerabatnya dan di keturunan atau anak-anak pamannya. Dalam hadis yang kedua 2313, Anas Malik dia mengatakan ketika turun ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talha mengatakan ura rabbana yas'aluna min amwalina fa ushiduka ya Rasulullah anni qad ja'altu ardi barihan lillahi. Saya memandang, kata Abu Talha, Rabb kita memohon atau meminta kepada kita harta kita. Ya, harta yang kita miliki diminta oleh Allah. Ditanya nih. Maka aku persaksikan kepadamu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah jadikan tanahku, ya, barihan, yakni kebun tadi, lillahi, untuk Allah. Ini ulama mengatakan bahwa wakaf harus terang-terang dipersaksikan, disebut. Tapi kalau sedekah tidak, ini wakaf nih, dan kita sebutkan ini ada karena Allah. Kenapa? Supaya sedekah itu kalau dipersaksikan ditahu, ini tidak termasuk warisan lagi kalau seandainya dia sudah menjadi wakaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alha fi qarabatik. Jadikanlah atau letakkanlah di karib kerabatmu. Qal, lalu Anas Malik mengatakan faja'ala fi Hassan bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab. Lalu dia berikanlah kepada Hassan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Dari dua riwayat atau dua lafaz di atas, ada beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil. Imam Nawawi mengatakan fi hadzal hadis min al fawaid ghaira ma sabaqa min anna sadaqata 'ala al aqarib afdal min al ajanib idza kana muhtajin. Bahwa bersedekah kepada karib kerabat lebih afdal daripada orang yang jauh jika mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمع إلا في أب بعيد. Di dalam hadis ini juga yang kedua, bahwa kekerabatan dipelihara haknya dalam silatul arham, silaturahimnya dijaga. Walaupun mereka tidak akan berkumpul kecuali pada kakek yang jauh. Ini kalau orang Minang gimana ketemu dengan kakek jauhnya ya? Paling-paling kita tahunya kakek enteh nomor tiga, kakek awak. Apa kakek awak anda tahu leh? Enak. Ini perlu kita jaga. Hubungan. Ya, dari mana asal usul kita? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Talha an yaj'ala sadaqata fil aqrabin. Abu Talha, Nabi memerintahkan Abu Talha untuk menjadikan sedekah yang dia berikan tadi kepada kerabatnya, faja'alaha fi Ubay bin Ka'ab wa Hasan bin Thabit. Lalu dia berikanlah kepada Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Wa innama yajtami'ani ma'ahu fil jaddi sabi'. Hanya saja mereka itu baru berkumpul Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit dengan siapa? Abu Talha. Itu adalah kakek yang ketujuh. Ya, kakek yang ketujuh. Berarti kakek yang ketujuh di atas. Itu masih karib kerabat kita, gitu loh. Ingat, lebih dekat itu kita ke kerabat ke bapak. Bukan ibu. Kalau kita susilah Minangnya, ya, kanduangnya. Ke ibu. Jadi, walaupun dia adalah karib kerabat kita yang jauh, ya, tapi masih ada hubungan kita. Mereka itu punya hak silaturahim. Makanya pemberian itu adalah sedekah wasilah. Dalam hadis ini juga ya, sebelumnya wa fi hadzal hadis istihbabul infaq mimma yuhib. Dari apa yang dilakukan oleh Abu Talha, ya, ini menunjukkan bahwa anjuran memberikan nafkah infak, ya, dari apa yang kita cintai. Ini perlu perjuangan nih. Ya, makanan yang lama, nah itu yang kita agih ke orang. Gitu. Pakaian yang disukai itu yang kita agih. Harta yang kita sukai itu yang kita beri. Parfum yang kita sukai, nah itu kita agih ke orang. Ya, subhanallah, itu butuh perjuangan dan butuh perlu pelatihan katanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini seperti perjuangan nenek tadi. Perjuangan istri tadi. Suami yang paling dicintainya dia nafkahkan. Baik. Yang kedua juga musyawaratu ahli ilmi wal fadli fi kayfiyati sadaqat wa wujuh ta'at wa ghairiha. Bermusyawarah dengan ahlul ilmi, dengan ulama, wal fadl, orang memiliki kemuliaan di dalam tata cara bersedekah dan bentuk-bentuk ketaatan. Wujuh itu wajah-wajah ketaatan, ya, ini bentuk-bentuk ketaatan yang lain. Jadi Abu Talha datang kepada Nabi, dia serahkan kepada Nabi musyawarah dengan dia, intinya silakan ya Rasulullah, engkau letakkan di mana engkau suka. Lalu Nabi meletakkan yang terbaik. ya, yaitu ke karib kerabat, dia mendapatkan pahala sedekahnya dan dia mendapatkan hubungan silaturahim. Karena kadang-kadang dalam hal-hal yang seperti ini pandangan kita mungkin terbatas, ruang lingkup kita pun terbatas. Tapi ketika kita mengetahui ada orang yang lebih luas, berilmu, maka kita minta petunjuk kepadanya, ya, sehingga diberikan yang terbaik. Hadis yang ketiga yaitu hadis Maimunah binti Al-Harith, annaha a'taqat walidatan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Maimunah ini memerdekakan budak perempuannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerdekakan budak bagus. Fadzakara dzalika li Rasulillah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan kepada Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau a'taytiha akhwalaki kana azamun a'zama li ajriki kana a'zama li ajriki. Kata Nabi, kalau seandainya engkau berikan budak perempuan ini kepada karib kerabat atau keluarga ibumu, akhwal itu adalah ya keluarga ibu, mama, akhwal di sini khalat itu bibi, akhwal atau khal itu adalah mama. Jadi kalau enggak dawa dia diberikan ke keluarga akhwalnya, keluarga ibunya. Kana a'zama li ajriki, maka itu akan lebih besar pahalanya untukmu, besar bagi pahalamu. Imam Nawawi mengatakan, fihi fadilatus silatul arham wal ihsan ila al-aqarib. Dalam hadis ini terdapat keutamaan menjalin hubungan rahim, ya, wal ihsan ila al-aqarib, berbuat baik kepada karib kerabat, ya, karib kerabat kita. Mereka lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, kalau tidak kita yang berbuat baik kepada mereka, siapa lagi? Apa ditunggu orang lain yang akan berbuat baik kepada mereka? Wa annahu afdalu min al-itq, bahwa memberikan budak tadi kepada karib kerabat dan itu adalah hubungan baik kepada mereka, itu lebih baik daripada memerdekakannya. Ya, tadi dia merdekakan, kebaikan bagus. Tapi dia sudah berikan, ya. Tapi kalau sudah dilakukan, kalau seandainya kata Nabi, engkau berikan itu, enggak engkau merdekakan. Karena itu harta, ya. Harta. Kalau engkau berikan itu kepada karib kerabatmu dari pihak ibumu, maka itu lebih besar pahalanya. Ini menunjukkan menjalin hubungan dengan keluarga, kerabat kita lebih besar pahalanya daripada memerdekakan budak. Dalam riwayat yang lain dalam Imam Bukhari dikatakan akhwatiki, ya, kalau engkau berikan kepada saudari-saudarimu, ya, qadi, dia mengatakan wala'allahu ashahu bi wala'allahu ashah, mungkin boleh ini lebih baik, lebih sahih, bidalil riwayat Malik fi Muwatta, dengan dalil riwayat dari Imam Malik dalam Muwatta, a'taytiha ukhtaka, engkau berikan budak ini kepada saudarimu. Qultu al-jami' sahih. Imam Nawawi mengatakan semuanya benar. Wala ta'arada dan tidak ada kontradiksi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam dzalika kullah. Semuanya sudah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, di dalam hadis ini, al-i'tina bi aqaribil ikraman bi haqqiha wa huwa ziyadatun fi birriha. Al-i'tina, perhatian kepada keluarga ibu, ya, kerabat ibu, ikraman bihaqqiha, demi memuliakan hak ibu, wa huwa ziyadatun fi birriha, dan itu adalah bentuk tambahan berbakti kepada ibu kita dengan kita berbuat baik kepada keluarga ibu. Faedah yang lain dari hadis ini, wa fi jawazu tabarru'il mar'ati bimaliha, ya, bimaliha bighairi idni zawjiha. Bolehnya seorang wanita bersedekah dengan hartanya, harta dia sendiri ini, bukan harta suaminya, harta dia sendiri, tanpa seizin suaminya. Boleh. Tapi kalau harta suami enggak boleh, harus seizin suami. Tapi harta dia sendiri, dia punya gaji, dia diberi oleh orang tuanya atau yang lain, ya, dia boleh bersedekah dengan hartanya tanpa seizin suaminya. Dalil yang lain apa? Pernah kita pelajari. Hindun enggak? Hindun dia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan. Dan khutbah Id, Nabi menasihati para wanita, wahai masyarul nisa, wahai para wanita, sesungguhnya kebanyakan dari kalian itu, kalian penduduk api neraka itu wanita. Bersedekahlah. Lalu mulailah mereka, ada yang emasnya diberikan, ditampung oleh Bilal. Mana sempat dia akan bermusyawarah dengan suami? HP enggak ada dulu. Kalau sekarang bisa dah ambu sedekah ya, misalnya. Dulu enggak ada. Posisi jauh lagi antara perempuan dengan laki-laki, beda tempat. Enggak sempat untuk nanya dulu. Dia sudah memberikan hartanya. Dan ini menunjukkan bahwa sang istri boleh bersedekah dengan harta dia tanpa seizin suami. Tapi dengan harta suami enggak. Dia harus minta izin pada suaminya. Ya. Wallahu ta'ala alam. mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah dari Bukit Tinggi. Saat ini saya sudah kena PHK kerja, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik bagi dia, ya. Bagi yang bertanya di PHK di pekerjaan, tapi rezeki Allah tidak akan berhenti. Selama masih kita hidup, rezeki kita tidak akan hilang. Ya. Walaupun tidak ada punya pekerjaan tetap, yang kita harapkan adalah tetap mendapatkan rezeki. Nah, gitu. Ya. Jadi menjelang dapat kerja, tentu saya tidak dapat pemasukan dan biaya saya sehari-hari dikasih sama istri. Karena istri saya kerja juga, dan saya tanyakan gimana hukumnya tuh Ustaz, belanja dikasih istri untuk sementara ini, mohon penjelasan. Alhamdulillah istri yang baik, ya, istri yang baik namanya, istri mendapatkan pahala, ya, istri mendapatkan pahala. Kalau istri punya zakat, boleh ngasih zakatnya kepada suami, karena suami bukan tanggungan istri, ya. Tapi suami nggak boleh ngasih zakat kepada istri, karena istri adalah tanggungan suami, ya. Maka kalau suami istri dengan senang hati dia ngasih uangnya, alhamdulillah. Tapi nggak boleh suami memaksa istri untuk ngasih uang, haram hukumnya, karena tidak ada kewajiban, ya, kewajibannya tidak. Kalau seandainya suami berhutang dengan istri, harus bayar. Kalau suami istri minta bayar lagi, dah mau utang petang tuh katanya, madian. Kalau sudah ada uang, karena dia tidak punya kewajiban kepada kita. Dia tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak kita, walaupun anak dia juga nih. Ya, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Ya, jadi kalau istri punya gaji atau harta, dia dengan senang hati dia berikan, masya Allah itu adalah fadl, itu keutamaan yang diberikan oleh istri. Dia mendapatkan pahala, ya, dalam hal ini. Mudah-mudahan istrinya dengan senang hati memberikan sebagian dari hartanya. Semoga yang bertanya tadi segera Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti dalam pekerjaannya. Ya, kalau kemarin dia bekerja dengan orang lain, mudah-mudahan ke depan dia yang memiliki pekerjaan dan memiliki lapangan kerja untuk orang lain. Ana dari Lombok NTB, Ustaz, ana mana lebih utama, kita bersedekah kepada keluarga kita atau kepada orang tua kita? Orang tua itu wajib, ya. Ya, ini orang tua kita itu nafkah kita berikan. Ya, beda dengan sedekah. Ini adalah bagian kewajiban kita kepada orang tua. Berarti orang tua kita harus kita penuhi dulu, baru kepada yang lain. Ya, baru kepada yang lain. Diri kita, dan itu ya, kita pelajari beberapa hari. Diri kita dulu, kemudian orang yang kita tanggung, ya, keluarga kita, anak istri dan orang tua kita, itu adalah kewajiban kita memberikan nafkah. Makanya anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, dan orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya, karena mereka saling berkewajiban memberikan nafkah. Nah, jadi penuhi dulu orang tua. Berarti orang tua yang harus, bukan sedekah nih. Ya, kebutuhan orang tua harus penuhi dulu. Ya, setelah itu baru kepada yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ini hamba Allah dari Bandung. saya sudah resign dari bank dan ada uang pasongan yang pesangon yang diterima. Apakah boleh digunakan untuk kebutuhan hidup? Ini pesangonnya dapat dari mana? Kan pesangonnya dapat dari bank. Ya? Uang yang sudah dia dapatkan dahulu, gaji dia dahulu, dia buatkan rumah, pada saat dia bekerja waktu itu belum tahu dia tentang hukum, ya, maka mungkin bisa kita masukkan ke dalam, ya, faman ja'ahu mau'izatum min rabbihi fantaha falahu masalaf. Siapa yang datang nasihat dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu, rumah yang sudah dia buat, usaha yang sudah dia kembangkan dari harta tadi, itu hak dia. Di antara tafsir ulama mengatakan kompensasi karena dia mendengar nasihat Allah. Nah sekarang dia sudah tahu ini haram, ya, makanya dia keluar. Dapat pesangon. Gimana kira-kira hartanya? Dia tahu, udah tahu haram. Enggak boleh. Dia harus bersihkan dirinya dari uang pesangon itu. Oh, bukankah itu saya hasil dari apa yang didapatkan sebelumnya? Ya, ini gara-gara dia bekerja selamanya. Betul, tapi dia dapatkan sekarang. Setelah dia tahu hukumnya. Ya, berbeda dengan kasus ketika dia waktu dia mendapatkan gaji dulu dan dia belum tahu bersih kedudukan, sehingga masih banyaklah masih banyak syubhat yang ada pada saat itu. Dia bangunkan rumah, dia buka usaha, ya, itu lain hal ketika dia sudah tahu bersih dengan kedudukannya dan dia sudah tahu nasihat dari Allah sudah datang kepadanya. Wa man aada fa ulaika ashabun nar, siapa yang kembali kepada riba, ya, maka dia mendapatkan, dialah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah ancaman berat bagi orang yang tahu kembali, maka lebih baik dia bersihkan dirinya dari itu dan dia bisa bertawasul dengan perbuatannya ini. Ya, ya Allah, saya bersihkan diri saya dari seluruh harta haram. Ya, kalau ini adalah untuk mencari keridhaan Engkau ya Allah, mudahkan rezekiku dan seterusnya. Ya, karena menjauhi maksiat itu juga adalah amal soleh. Di antara tiga orang yang terperangkap di gua, salah satunya dia berdoa dengan amalan dia yang akan berzina dengan anak pamannya, dia tinggalkan karena Allah, dia tidak lakukan karena takut kepada Allah. Berarti dia meninggalkan maksiat, dia tinggalkan maksiat itu adalah amal soleh. Wallahu a'lam. Kalau dia miskin, apakah dia berhak untuk mendapatkan? Wallahu a'lam. Ya. Afwan, karena saya belum berkeluarga dan tidak ada yang menafkahi saya. Alhamdulillah. Kalau belum berkeluarga, wah ini kayaknya perempuan ya. Ya. Kalau laki-laki, ya berarti tidak ada tanggung jawab. Ini belum ada yang menafkahi saya, berarti ini perempuan ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan amal ini untuk mendapatkan, ya, jodoh yang kaya yang halal, gitulah. Enggak bisa. Ya enggak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah diduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Sekarang ini Masya Allah ya, dunia ini terbuka, rezekinya Masya Allah. Apalagi perempuan, kalau memang ini perempuan ya, dia akan bisa berupaya ya, mungkin bekerja dulu membantu orang atau apa, kemudian berusaha sedikit sedikit. Hujan itu berawal dari tetesan, satu tetes, dua tetes hujan itu, baru dia hujan lebat. Enggak ada yang langsung bush gitu ya, enggak ada. Begitu juga dengan usaha. Usaha itu mulai dari sedikit demi sedikit, butuh waktu dan butuh kesabaran. Hamba Allah dari Payakumbu, bolehkah seorang istri membayar zakat kepada suaminya dari nafkah yang diberikan suaminya? Nah, bagaimana nafkah dari suaminya kemudian diberikan zakat kepada dia? Berarti suaminya mampu dong. Ya. Kalau seandainya suaminya mampu, enggak boleh dia berikan zakat kepada suaminya. Dia aja memberikan zakat dari yang diberikan oleh suaminya. Ya. Kalau kemudian nafkah yang diberikan oleh suami itu masih nafkah, kebutuhan. Suami nitipkan nih untuk belanja. Itu harta suami. Ya, itu adalah harta suami, bukan pemberian suami. Berbeda dengan nih, kan ada lagi, subhanallah ya. Mungkin manusia ini bermacam-macam. Ada seorang istri nuntut kepada suaminya harus dikasih gaji di samping nafkah. Lo pembantu aja Anda kasih gaji, masa saya enggak kasih gaji? Subhanallah. Ya. Ini enggak tahu nih gimana nih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.